Mata saya kota. Saya is. Bukan. Is saya kot tu. Is saya kot tu. Is saya kot ni. Saya kot tu. Sautu ada. Sautu ada. Kapan? Kapan? Oh. Bukan siapa yang membangunkanmu. Kapan kamu bangun? Bangun suku. Endal Fajr tadi. Endal Fajr. Ya. Aikotu Endal Fajr. Paman ayat kezalkan. Aikodoni sautu adan. Muazzin ini. Aikodoni muazzin. Itu akhir. Ya berarti Rahman. Masa aikotu. Ya enggak tahu dah. Kapan saya bangun? Oh, kapan saya bangun? Enggak tahu lah. Kapan? Kapan ya, Pak Rahman? Ya, Pak Rahman. Saya kota. Waman aikodoka. Aikodo. Waman aikodoka. Aikodoni. Bisa juga. Asani ajar hati mudari al-af'alil atiyah. Ada wajib. Ifhas ha. Di tarjamatil kamus ya, ikhwan. Cari di terjemah kamus. Latihan. Asalis asyar udkur abwab al-af'alil wadati misi hadithi Abi Dzar radiyallahu ta'ala anhu. Sebutkan bab-bab fi'il yang datang pada hadis Abu Dzar. Baik. Hadis Abu Dzar. Abu Weda. Fi'il-fi'il dalam bab apa hadisnya Abu Dzar? An Abi Dzarin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa. Rawa bab apa? Soal ayat. Berarti mudaranya apa? Rawa? Rawa? Yarwi fa'ala yas'ilu. Nah. Tabaraka. Ini bab ya akhwana. Abah Sofia. Bapak-bapak. Iya. Tafa'ala. Wa ta'ala min ayy bab ya akhana? Ta'ala. Ta'ala bab. Ta'ala. Ayo. Ta'ala berarti fa'ala. Fa'ala. Ta'ala. Sama dengan tabaraka. Tafa'ala ya tafa'al. Tabaraka ya tabaraku. Ta'ala ya ta'ala. Annahu qala. Qala min ibab. Fa'ala yaf. Yaf'ulu. Asalnya qawala ya'ulu. Terjadi ya'lal. Ya ibari inni harramtu. Haramtu. Apa-apa? Dan. Waja'altuhu. Ja'altu. Fala ya? Ya. Fala ya? Ya'alu. Fala ya? Ya'alu. Fala tabalamu. Wa nabila. Fala. Tafa'ala ya tafa'alu Nah, terus ini berarti mudara matinya apa ini? Apa? Nah, iya, tadolamu ini matinya apa? Matinya apa? Fi'il matinya apa? Tafa, katanya wazannya tafa'ala, berarti fi'il matinya tadolama. Mudoraknya? Nah, terus di sini taknya dihilangkan. Asalnya apa? Fala tatadolamu. Ya, taknya dihilangkan. Tak mudoraknya dihilangkan. Jadi jangan bingung, ini fi'il mudorak kok. Wazannya apa ini? Gak ada kan, tafa'alu fi'il mudorak gak ada. Tafa'ala ya tafa'al, asalnya tatadolamu. Taknya dihilangkan. Ya ibadikullukum dolun illa man hadaituhu. Hadai. Fi'il apa ini? Bab apa? Hadaituhu. Ini antum gak ada kok. Hah? Di percakapan. Mustekan apa ya, anu lah ngomong. Ada. Ada itu. Apa ini? Ada ya. Di fa'ala ya. Ilu, fa'ala yaf'ilu. Fastahduni, apa ini? Il amr ini. Bab apa? Bab istaf'ala, na'am. Ahdikum. Af'ala yaf'ilu. Af'ala. Af'ala yuf'ilu. Berarti kalau uhdi. Berarti ini bukan af'ala yuf'ilu. Karena ahdi. Fa'ala yaf'ilu. Hada yahdi. Ya ibadi kullukum jain illa man at'antuhu. At'antuhu. Apa? Af'ala. Fasdat imuni. Apa? Ut'imkum. Walukman. Af'ala yuf'ilu mudore. Ya ibadikullukum a'ari illa man kasautuhu. Kasautuhu. Fa'ala yak. Ulu. Kasa yaksu. Fastaksuni. Fak. Istaksuni. Istaf'ala. Ya istafilu aksukum manabila. Lulu mah ketinggalan kret kepripen. Ketularan. Apa dah? Kalau ketinggalan tuh bilang, jangan bingung sendiri. Apaan ketinggalan? Jadi dihentikan. Nanti lanjut terus. Diam aja ya, lanjut. Sudah ketemu belum? Istafala itu. Aksukum. Ya, aksukum. Fa'ala yaksu. Nah, kata yaksu. Terus. Ya ibadi innakum tuhti'una. Bapak-bapak ini. Tuh'ilu. Af'ala yuf'ilu. Bab af'ala yuf'ilu. Wa ana alfiru. Afiru. Hah? Bab afilu ada, bab afilu. Enggak ada bab afilu. Afala yuf? Ini bacanya apa? Wa ana afiru bukan ukfiru. Berarti bab apa ini afiru? Fa'ala yaqdiru. Ghafara yaqdiru. Fastaghfiruni. Berbeda. Istaghfir. Af'ala. Yuf. Aku membacanya akfir, bukan ukfir. Wah, ini sorofnya gagal ini. Nah ya kalau akyuf ilu, antum bacanya ukfir lakum, padahal bacanya akfir. Nanti sudah kan? Wabara yakfir. Fa'ala yakfiru. Sulasi mujarrad. Rawahu. Fa'ala. Yap. Ilu. Rawah yarwi. Yadagulu. Sudah sampai jauh banget. Kabeh dibahas. Selesai ya? Naam, sudah selesai. Hadisnya sudah. Radhiyallahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itu diulangi lagi di rumah, dikasih tanda bab ini begitu ya. Kemudian 14 tugas hati mufrad al khawaij wa syurtah wa jam al qafa. Datangkan mufradnya khawaij dan juga syurtah dan jamak dari al qafa. Ma ini tugas juga 15. Ma aslu tadzalamu fi qawli alaihi salatu wasalam fala tadzalamu. Asalnya apa? Tadi sudah kita singgung. 16 juga tugas. Yujma'u arin ala urah. Arin orang yang telanjang. Urah jamaknya. Ala wasni fu'ala. Berarti urah ini artinya apa? Wazannya fu'ala. Arin asluhu ariyun. Berarti kalau fu'ura artinya apa? Urayatun. Terus jadi ura gimana? Ya Abdillah. Enggak ada. Memang enggak ada itu mungkin. Cetakan lama enggak ada. Ya, berarti ya disalin dulu baru dipecek. Urah itu aslinya urayatun. Kulibatil ya waliban. Ditaharruk ya wan fitahimat qabla fasor urah. Ijma'il asmal atiyah ala hadal jam'ah. Masyin qadin hadin nusra. Tugas ya. Baik, nak sami bihada. Sambilkan sorof. Jadi tugasnya tamrin 12, 14, 15, 16. Tadi aku ya. Iya. Kenapa? Kira jawab. Jawab syarat itu. Jawab sholat. Saya. Ini akfir. Mintalah kalian ampun. Minta ampunlah kalian kepadaku. Akfir lakum. Jawab sholat. Wa khawama. Wa Aba Luqman. Wa khawama. Wa khawama. Wa khawama. Wa khawama. Wa khawama. Uhum. La tawqub. Mawqibun. Mawqibun. Mi'khabun. Kha. Mi'khabun. Mawqibun. Yuhabun. Rao. Wahoma, wahoma na. Wahum. Ulangi wahid isnin salasa. Wahoma ya umu, wahomatan, wahimun, mawhumun, wahumun, la tawhum, mawhumun, mawhumun, mi wahomun, wuhima mi wahomu. Wahoma. Allah berat. Wasuma. Usman. Wasuma yausu.